Konsultasi Syariah. Mahram sementara. Pertanyaan: apa itu mahram sementara? Siapa saja mereka? Dan bagaimana sikap kita dengan mahram sementara? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita perlu melihat pengertian mahram. Imam An-Nawawi memberi batasan dalam sebuah definisi berikut. Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya disebabkan sesuatu yang mubah karena statusnya yang haram. Syarah Sahih Muslim. Anda garis bawahi kata selamanya, dan kita akan melihat penjelasan tambahan yang disampaikan An-Nawawi untuk definisi di atas. Di antara yang beliau sampaikan, kami sebut selamanya tidak termasuk di dalamnya adalah saudara istri atau bibinya, baik dari bapak atau dari ibu. Allah melarang menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan diharamkan bagimu menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dalam satu ikatan pernikahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seorang lelaki menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Muttafaq alaih. Mereka tidak boleh dinikahi, namun bukan mahram, karena mereka tidak boleh dinikahi untuk sementara. Karena itu, yang lebih tepat, tidak ada istilah mahram sementara. Semua mahram itu selamanya. Jika ada mahram sementara, karena tidak boleh dinikahi sementara waktu, maka semua istri orang lain juga mahram sementara. Karena selama dia masih berstatus istri orang lain, tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan, ketika seseorang berstatus mahram karena nasab, persusuan, atau pernikahan, maka status mahramnya selamanya, dan tidak ada istilah mahram sementara sama sekali. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu A'lam.